Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.